بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفره في صحيحه كتاب فضائل المدينة باب كراهية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعرى المدينة باب النبي صلى الله عليه وسلم tidak suka Madinah dikosongkan. Tu'aral Madinah ay ja'alal Madinata khaliyatan. Menjadikan Madinah kosong. Artinya semuanya berkumpul di satu titik, misalkan semuanya di sekitar Masjid Nabawi, sementara tempat-tempat lain dari Madinah dikosongkan. Beliau enggak suka itu. Sehingga beliau tetap mengharapkan kabilah-kabilah di Madinah tinggal di tempatnya masing-masing untuk memakmurkan kota Madinah di sana. Ini menegaskan anjuran untuk tinggal di kota Madinah. Mengisi wilayah-wilayah kosong di kota Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibnu Sallam wa Muhammad Ibnu Sallam qala akhbarana al-Fazari an Humayd al-Tawil عن أنس رضي الله عنه قال dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya berkata arada Banu Salimah Banu Salimah menginginkan ayyatahawwalu ila qurbil masjid, mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Ya, alasannya bagus tentunya. Dekat-dekat masjid. Dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha. Sehingga dari perumahan mereka, lingkungan mereka Bani Salimah kepengin pindah semuanya berjejal di dekat Masjid Nabawi. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ra al-Madinah. Itu syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka, membenci dikosongkannya kota Madinah. Ini alasan kenapa beliau tetap meminta Bani Salimah tinggal di rumahnya masing-masing, di kompleknya masing-masing, di kabilahnya masing-masing, supaya tidak kosong Madinahnya. Alasan yang kedua yang akan disebutkan nanti dalam sabda beliau, yaitu ihtisabul asar, mengharapkan pahala dari langkah-langkah yang mereka langkahkan menuju ke masjid. Langkah mereka ada bekas-bekas langkah ke masjid berangkat atau pulangnya, itu berpahala. Sehingga dua alasan, alasan yang pertama supaya Madinah jangan kosong, alasan yang kedua untuk mendapatkan pahala besar, pahala banyak dengan melangkah agak jauh menuju ke masjid. Barakallahu fikum. Dua alasan. Nah, khawatirnya kalau mengizinkan Bani Salimah pindah ke dekat masjid, dikhawatirkan bani-bani yang lain, kabilah-kabilah yang lain akan berbondong-bondong pindah ke masjid. Pindah ke dekat masjid. Sehingga menjadi pemukiman padat di dekat Masjid Nabawi. Akhirnya tempat-tempat yang ada kosong, enggak ada yang menempati. Itu yang enggak disukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadah insyaallah ya. Naam. Qala rahimahullah wa qala afan wa qala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, ala tahtasibuna atharakum? Apakah kalian tidak ingin mengharapkan pahala ihtisab dari asar-asar kalian?" Ini jejak langkah menuju ke masjid, pulang perginya. Fa'aqamu. Maka mereka pun tetap tinggal di komplek mereka, di kabilah mereka, di perumahan mereka. Wahada wabih. Ini cukup jelas sisi argumentasinya dikarenakan dan nas lafaz langsung yang menunjukkan Rasul tidak suka kota Madinah dikosongkan. Sekali lagi yang pertama faedahnya anjuran untuk memakmurkan Madinah. Yang kedua fadilah tinggal di kota Madinah. Faedah yang lain adalah berkaitan dengan ihtisabul athar. Seseorang yang dari rumah berangkat menuju ke masjid, setiap langkah yang dia ayunkan itu berpahala. Ya, dengan itu dia dinaikkan derajatnya, dihapus dosanya. Setiap langkah yang dia terapkan ke masjid. Yang namanya orang melangkah, ada bekas-bekas langkahnya. Sehingga dikatakan asar. Dan itu berlaku sampai dia pulang kembali. Dari mulai berangkat, itu dikasih pahala selama dia di masjid untuk sholat, untuk berzikir, baca Al-Quran, untuk taklim, dan amal-amal yang lain. Dapat pahala dengan semua amal yang dikerjakan. Dari masjid pulang ke rumah, juga mendapatkan pahalanya. Ini fadilah berangkat ke masjid atau tempat-tempat kebaikan untuk ibadah. Berangkat pulangnya dikasih pahala. Namanya ihtisabul athar. Kita dianjurkan ikhlas. Ya, menginginkan ridha-Nya Allah semata. Menginginkan pahala dari Allah semata dengan tindakan tadi. Wadah ya. Ini berlaku bagi yang jalan kaki, juga berlaku bagi yang menggunakan kendaraan ketika agak jauh. Barakallahu fikum. Faedah yang lain, hadis ini barakallahu fikum, dijadikan dalil oleh para fuqaha untuk kaidah yang mereka sebutkan, az-zawaid laha ahkamul maqasid. Zawaid, amal-amal penyempurna memiliki hukum maksud. Kalau maksudnya tujuan inti amalnya perkara kebaikan, maka zawaidnya hal-hal yang menyempurnakannya dikasih pahala yang sama. Menggunakan riwayat ini. Jadi ada dua kaidah atau tiga kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama ialah al-umur bimaqasidiha. Sama dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Semua amal tergantung niatnya. Ketika niatnya baik, maka baik. Niatnya baik, berpahala baik. Ada wabih. Ada kelanjutan kaidah ini. Yang pertama adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara, wasilah itu memiliki hukum tujuan. Tergantung tujuannya apa. Kalau baik, maka baik. Kalau buruk, maka buruk. Penjabarannya, segala wasilah, semua perantara menuju perkara yang wajib, dia juga dihukumi wajib. Wasilatul wajib wajibah. Perantara menuju perkara yang disunnahkan, yang mustahabah, yang mendubah, dia juga disunnahkan. Wasilatul mandub, mendubah. Dipahami ya? Atau perkara yang cerita Allah Billah. Tujuannya haram. Maka semua wasilah menuju kepada perkara yang haram tadi juga diharamkan. Maksudnya perkara yang makruh. Intinya perkara amal yang makruh. Maka semua wasilah menuju kepada perkara yang makruh tadi juga dimakruhkan. Itu maknanya. Wasilah itu memiliki hukum sama dengan tujuan. Tujuannya baik, maka wasilah dihukumi baik. Sama ini paham? Yang kedua, yang sekarang tadi itu. Az-zawaid laha ahkamul maqasid. Yang dibahas dalam riwayat ini. Pelengkap-pelengkap, ziyadah-ziyadah, juga dihukumi kayak maksud dan tujuannya. Pelengkapnya. Kalau tujuannya baik, menjadi baik. Kalau buruk, menjadi buruk. Dicontohkan oleh para ulama seperti dalam riwayat ini. Seseorang punya niatan berangkat ke masjid. Di masjid untuk sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah kalau ada. Untuk sholat yang fardu. Untuk zikir, baca Quran, taklim. Ini kan semuanya maqasid hasanah. Bagus tujuannya. Maka perantara menuju ke sana, sedang berjalan, naik kendaraan, menuju ke masjid, itu juga dikasih pahala yang sama dengan tujuan Anda. Itu wasilahnya. Zawaidnya ketika Anda pulang. Ketika Anda pulang dari masjid, masjid menuju ke rumah, jalan kaki, naik kendaraan, juga dikasih pahala sampai di rumah. Dari mulai berangkat, sampai pulang lagi, itu berpahala. Kalau tujuannya baik. Tapi kalau jelek, jelek. Dari mulai berangkat sampai dia pulang, dapat dosa. Ketika tujuannya jelek. Ini pentingnya memperdayakan niat. Ya, harus niat yang bagus, niat yang baik, disertai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Nah, antum dari jauh, ada yang dari dekat, ada yang dari jauh banget. Nah gitu ya. Dengan tujuan untuk talabul ilmi di sebuah ma'had. Tujuan antum tafaqquh fiddin, talabul ilm. Ya, maka dari mulai antum berangkat dari rumahnya antum, safar, rihlah, sampai menuju ke tempat taklim, itu dikasih pahala baik. Selama Anda di tempat tersebut, tafaqquh fiddin, dikasih pahala baik. Sampai Anda pulang lagi ke rumah nanti, juga dikasih pahala baik. Kalau niatnya bagus. Ya, maka ikhlaskan niat yang tulus dalam talabul ilmi. Niatkan untuk mengerjakan amal kebajikan, belajar, dan yang berkaitan dengannya. Maka insya Allah selama antum berada di sebuah ma'had untuk niatan yang mulia tadi, dari mulai berangkat, selama di ma'had, dari pulang lagi, antum dikatakan mendapatkan pahala kebaikan selama itu. Maka berdayakan niat. Yang ikhlas niatnya. Tapi kalau niatnya aneh-aneh. Dapat dosa. Berangkatnya dosa. Sampai boleh dia berdosa. Dikatakan niatannya buruk. Berdayakan niat. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Namanya ihtisabul athar. Bab yang terakhir dari kitab Fadhil Madinah. Dan terakhir dari kitabul hajj. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Bab. Seperti yang saya sampaikan ketika beliau membawakan bab. Dengan tanpa terjemah isi bab. Menunjukkan ada kaitan dengan sebelumnya. Maka bab ini berkaitan dengan masalah keutamaan Madinah. Dan tinggal di kota Madinah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري أن يحيى بن سعيد القطان أن عبيد الله بن عمر العمري Qala haddatsani Khubayb ibnu Abdurrahman an Hafs ibni Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma baina baiti, antara rumahku wa mimbari, dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, itu taman dari taman-taman surga, disebut dengan raudhah. Wa mimbari ala haudhi, mimbarku di atas telagaku. Baik, kata-kata baiti, rumahku, ini disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak semua rumahnya Rasulullah SAW. Tapi yang dimaukan rumahnya Aisyah, yang di sana beliau dimakamkan. Itu disebutkan dalam hadis, inna Tabrani fil awsat, ma bainal mimbar, wa baiti Aisyah, raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahnya Aisyah, kata, satu taman dari taman-taman surga. Di sebuah dalam riwayat yang lain dengan lafaz ma baina qabri wa mimbari, antara kuburanku dan mimbarku. Ma'ruf, beliau dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah. Sehingga dibawakan dengan baitun di sini, tidak semua rumahnya Rasulullah SAW. Tapi yang dimakamkan adalah baitu Aisyah, rumahnya Aisyah, semoga Allah meridainya. Sehingga maknanya antara rumahku, rumahnya Aisyah, yang di situ kuburan beliau SAW, dan mimbarku, ada raudhah, satu taman dari taman-taman surga. Apa maknanya? Sebagian ulama memaknakan secara zahirnya. Ini ala zahiri, dimaknakan secara zahirnya. Betul-betul itu taman surga. Dan nanti di yaumul qiyamah itu letak sebuah taman surga. Di hari kiamat nanti lokasi raudhah itu lokasi sebuah taman di surga di akhirat nanti. Di mana kan secara hakiki barakallahu fikum. Wa'ala insyaallah ya. Ada lagi yang memaknakan pengertian satu taman dari taman-taman surga, ay al-ibadatu fiha tuaddi ilal jannah. Beribadah di raudhah, beribadah di raudhah itu menghantarkan pelakunya kepada surga, kepada al-jannah. Ini fadilah, apa ini fadilah? Ibadah di lokasi raudhah. Ada lagi memaknakan pengertian hadis ini ialah seperti karaudhah, seperti taman-taman surga. Keserupaannya dari sisi nuzulur rahmah, turunnya rahmat, husur sa'adah, tercapainya kebahagiaan. Barakallahu fikum. Ada memaknakan demikian dengan Nabi Tina Azzaikumullah. Nah, hadha wa hadha wa hadha. Baik, ini ma'ani yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kemudian pada kata sabda Rasul, wa mimbari ala haudhi, mimbarku di atas telagaku, ini juga dimaknakan secara zahir. Ya. Mimbarnya Rasul betul-betul di atas telaganya beliau di hari kiamat nanti. Dimanakan secara hakiki. Barakallahu fikum. Ini yang dirojekan oleh para ulama al-hafidh di antaranya. Dimanakan secara zahir. Ada lagi yang memaknakan. Maksudnya ialah barang siapa yang berada di sekitar mimbar, ada di situ untuk mengerjakan amal-amal soleh, maka pelakunya akan datang nanti ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan keutamaan ibadah di lokasi mimbar. Paham dong? Jadi keutamaan ibadah di lokasi mimbar Rasul di Masjid Nabawi. Tapi ini dikatakan pendapat yang marjuh, yang lemah, yang azhar, yang lebih nampak yang pertama tadi, barakallahu fikum. Baik, disebutkan dalam pembahasan kali ini sekali lagi untuk menegaskan anjuran untuk tinggal di kota Madinah. Kata al-Hafiz, fihi isyaratun ila targhibi fi suknal Madinah. Maka hadis ini ada anjuran, hasungan, sangat disukai sekali tinggal di kota Madinah. Kenapa? Di sana banyak tempat-tempat mulia untuk ibadah. Ada raudhah, ada mimbar, dan secara umum Masjid Nabawi di sana, barakallahu fikum. Wahada wabih. Hadis berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah ibn Ismail. Qala haddathana Abu Usamah, Hammad bin Usamah. An Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, hijrah, tiba di kota Madinah, wu'ika Abu Bakar wa Bilal, sahabat Abu Bakar dan Bilal tertimpa penyakit panas, humma. Al-wa'ku al-humma. Wu'ika ay asabahul wa'ak wal wa'ak al-humma. Tertimpa penyakit panas, menggigil. Fakana Abu Bakar, maka dahulu Abu Bakar, idza akhadhat al-humma, ketika tertimpa penyakit al-humma, yaqul, beliau mengatakan, membawakan syair, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Kullu mri'in, setiap orang, musabbahun fi ahlihi, berpagi hari di tengah-tengah keluarganya, wal mautu, sementara kematian, adna, lebih dekat kepada dia, min syirakin na'lih, daripada tali sendalnya. Artinya apa? Dia menyampaikan syair, sudah pasrah mati. Gitu ya kan. Dikatakan sangat kerasnya penyakit panas yang menimpa beliau. Sudah bayangkan, sudah mati sudah. Di tengah-tengah dia sama keluarganya, tapi kematian bakal menjemput dia. Wa kana Bilalun, dan dahulu Bilal, idza aqla'a anil humma, ketika lepas daripadanya penyakit humma, sembuh dari penyakit humma, yarfa'u aqiratahu, dia mengangkat suaranya menangis. Aqirah, sautul mar'i bil buka, suara orang menangis, juga dimaknakan dengan suara orang yang berdendang. Tergantung siyakul kalamnya. Sekarang kaitannya dengan masalah musibah, sehingga dimanakan suara tangisan Bilal. Jadi Bilal ketika terlepas dari humma, dia mengangkat suaranya menangis. Yaqul, dia bergumam dengan syair, ala laita syi'ri. Gimana, apa artinya? Dikiranya aku gitu ya. Menerangkan keadaan dia. Hal abitanna lailatan, apakah aku bermalam, mabit di satu malam, biwadin di sebuah lembah, wa hauli idkhirun wa jalilu, di sekitarku ada idkhir dan jalil. Idkhir itu jerami. yang dipakai biasanya kalau di sana untuk campuran apa tanah liat untuk neploi tembok ini. Jerami. Wa jalil, jalil nabatun dhaif yuhsha bihi khisasul buyut. Tumbuh-tumbuhan yang lemah, tumbuh-tumbuhan yang lentur yang dipakai untuk melamir tembok rumah. Sama dengan izkhir. Ala layta syi'ri hal abitanna laylatan biwatin wa hawli izkhirun wa jalilu. Duhai kiranya aku, apakah aku akan bermalam di suatu malam di sebuah lembah di sekitarku ada izkhir dan jalil. Wa hal aritan yauman miyaha majannatin. Apakah aku akan mendatangi pada suatu hari nanti miyaha majannatin, miyah majannah, sebuah tempat beberapa mil dari kota Mekah. Beberapa tempat, beberapa mil dari kota Mekah. Dulu di sana ada pasarnya. Pasar miyahu majannah. Apakah aku akan bisa mendatangi suatu hari nanti pasar miyah majannah di Mekah nanti. Jadi kangen sama yang di Mekah ya. Wahal yabduan li syamatun watafilu. Dan apakah nampak yabhar, yabduan ay yabhar. Apakah nampak bagi aku syamah dan tafil? Syamah dan tafil jabalani biqurbi Mekah. Dua bukit di dekat kota Mekah. Al-Khattabi rahimahullah menyatakan syamah dan tafil ainan fi Mekah. Dua mata air di kota Mekah. Ada yang mengatakan dua bukit, ada yang mengatakan dua mata air di kota Mekah. Artinya apa? Ketika di Medina terkena penyakit panas, sembuh dari panasnya, kangen kota Mekah gitu loh. Bayangkan nanti bisa, apakah masih bisa datang lagi ya ke tempat miyahu majannah, apakah bisa lihat lagi bukit Syamah, bukit Tafil, apakah bisa nengok lagi mata airnya gitu. Rindu Mekah. Wa qala, dan berkata Bilal, dia berdoa, Allahumma la'an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utsbah ibn Rabi'ah wa Umay ibn Khalaf. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah dan Umay ibn Khalaf. Kama akhrajuna min ardina, dikarenakan mereka mengeluarkan kami, mengusir kami dari bumi kami, dari tempat kelahiran kami, ila ardil wabak, ke bumi yang wabah ini, bumi yang banyak penyakitnya ini. Wabah adalah wabah, penyakit yang menyebar luas di tempat tersebut. Itu dulu kondisi Madinah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi bersabda, berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, bikinlah kami cinta kota Madinah. Kahubbina Makkah tawashat, seperti cintanya kami kota Mekah atau lebih daripada itu. Allahumma barik lana fi sha'ina wa fi mutina. Ya Allah, berkailah untuk kami sha'nya kami dan mutnya kami, timbangan takaran orang Madinah. Wa sahihha lana, dan sahihkanlah ia untuk kami. Wa qul hummaha, dikatakan sahihha lana juga dimaknakan sehatkanlah kota Madinah untuk kami. Wangkul hummah al-Juhfah, pindahkan wabah hummanya ke Juhfah. Qalat, berkata Aisyah, wa qadimna al-Madinah, dulu kita sampai di kota Madinah, wahya awba'u ardillah. Madinah ketika itu bumi Allah yang paling banyak wabahnya, paling banyak penyakitnya. Qalat, berkata Aisyah, fakana Buthan, dulu Buthan, nama lembah di kota Madinah, yajri najlan, mengalir air najl, ta'ni ma'an ajina, yakni dia mengalir air-air yang bau busuk, sehingga dari sana muncul banyak penyakit-penyakit dari sana. Barakallahu fikum. Intaha. Fadal, adzan terlebih dahulu, diteruskan lagi insyaAllah yang setelahnya. Tapi barakallahu fikum, terkait dengan hadis ini juga sama disebutkan oleh al-muallif rahimahullah untuk menjelaskan anjuran tinggal di kota Madinah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kota Madinah dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga kaum muslimin sekarang mencintai kota Madinah. Madinah tidak lagi sebagai daerah wabah. Madinah kota yang sehat, barokah, sok dan mutnya, wahakala. Ini disebutkan dalam bab ini untuk menganjurkan kaum muslimin tinggal di kota Madinah. Wala insyaAllah, ikhwan. Kemudian, ada pembahasan yang diangkat oleh para ulama terkait dengan hadis ini, yaitu bukankah disebutkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW melarang kita pergi ke sebuah tempat yang terkena taun. Ada riwayatnya ya. Orang-orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar. Yang di luar tidak enggak boleh masuk ke tempat tersebut. Sementara di sini mereka para sahabat dan juga Rasulullah SAW datang ke kota Madinah dan Madinah ketika itu wilayah wabah. Bagaimana cara menjamaknya? Jamaknya ikhwan fillah azakumullah ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hadis ini yang tadi kita baca sebelum larangan. Qabla an-nahi, sebelum adanya larangan menuju tempat yang terkena wabah taun. Ada awalan. Ini kalau dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh pergi ke sebuah tempat wabah secara umum, baik taun atau bukan taun. Larangan datang ke tempat yang ada wabah di situ. Maka hadis ini sebelum larangan. Sebab ini di awal-awal masuk kota Madinah. Paham dong? Yang kedua adalah larangan tersebut khusus hanya untuk wabah ta'un saja. Ya, khusus untuk wabah ta'un saja. Sehingga selain ta'un tidak ada masalah. Ini pendapat sebagian ulama yang menyatakan hadis larangan itu khusus untuk wabah ta'un. Dengan pendapat ini tidak ada masalah. Dikarenakan wabah di kota Madinah bukan wabah ta'un. Sehingga tidak ada masalah pergi ke sana meskipun ketika itu ada wabah. Paham belum? Hadza au hadza. Tapi memang secara pembahasan asal ada perbincangan dan khilaf di kalangan para ulama terkait dengan masalah hadis larangan menuju ke tempat yang terkena ta'un. Apakah khusus dengan wabah ta'un, penyakit khusus namanya ta'un, ataukah umum meliputi semua wabah-wabah yang membuat orang cepat mati. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan khas bita'un. Ada yang mengatakan ta'un dan selain ta'un. Hadza wa hadza. Itu dibahas cukup panjang. Adalah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam buku beliau khusus. Namanya Badul Ma'un Fi Fadil Ta'un. Beliau punya kitab tebal segini ya kan. Setebal ini bukunya. Kitab khusus membahas tentang ta'un. Namanya Badul Ma'un Fi Fadil Ta'un. Itu dibahas panjang di sana terkait dengan masalah ta'un dan yang terkait dengannya barakallahu fiikum. Sehingga wabah. Difaham insyaAllah ya. Hadza mafhum. Yang terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala. Haddathana Yahya ibn Bukair. Qala haddathana al-Layth. An Khalid ibn Yazid. An Sa'id bin Abi Hilal. An Zaid ibn Aslam. An Abihi Aslam. An Umar radhiyallahu anhu qala dari Umar semoga Allah meridhai berdoa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik, ya Allah beri aku rezeki berupa mati syahid di jalan Engkau ya Allah, waj'al mauti fi baladi rasulik dan jadikan wafatku, kematianku di negeri Rasulmu SAW. Dua doa. Yang pertama minta mati syahid. Yang kedua minta wafatnya di kota Madinah. Itu jelas menunjukkan fadilahnya Madinah. Yang kedua, jelas anjuran untuk tinggal di kota Madinah. Barakallahu fiikum. Dan berkhulu lagi, lebih dekat lagi menunjukkan bolehnya doa seperti ini. Berdoa supaya diwafatkan di kota Madinah dalam keadaan beriman. Barakallahu fiikum. Wa hadza wadih. Ya Allah merzukna syahadatan fi sabilik wa ja'al mautana atau wafatana fi badi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala Ibnu Zurai dan berkata Ibnu Zurai wa Yazid bin Zurai an Rahlul Qasim an Zaid bin Aslam an ummihi dari ibunya an Hafsah binti Umar semoga Allah meridhai keduanya qalat sami'tu Umar nahwah. وقال هشام عن زيد عن ابي حفصه سمعت عمر رضي الله عنه نتوى اسناد yang lain dan disambung isnadnya oleh Al Ismaili barakallahu fikum dan dia sahih sampai kepada Umar. Intinya adalah anjuran untuk tinggal di kota Madinah dan wafat di kota Madinah, mencintai kota Madinah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan ada dua hadis yang pendek atau kepingin yang panjang juga tidak ada masalah. Barakallahu fikum insyaallah taala. Dan perjumpaan berikutnya masuk pada pembahasan kitab shaum, kitab tentang masalah puasa. Dengan demikian selesai pembahasan kitabul hajj. Wallahi alhamd walhamdulillahirabbil alamin.